kembali padaku setelah kau pergi meninggalkan aku. Inginku menjauh darimu, namun hati aku tetap sayang kamu. Kau pernah jadi bagian hidupku yang selalu akan jadi cerita dalam hidupku. Walau kini jarak kita terpisah, kau di hatiku, ku di hatimu. Meninggalkanku, meninggalkan kisah. Ku tetap tegar, tak bersamamu. Walau berat ku rasa, cahayamu biaskan kekuatan. Kau pernah jadi bagian hidupku yang selalu akan jadi cerita. Meninggalkan aku.